Satu minggu aku tidak ganti baju, total anjing. Sudah satu tahun aku tidak ganti baju, total anjing. Badan daki, otak. Di belakang kacamata total anjing. Orang tidak ada di belakang kacamata.